إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Melanjutkan kajian kitab syarah usul as-sunnah, yang mana kitab usul as-sunnah ini karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Adapun syarahnya, kita memakai terjemahan syarahnya Syekh Walid bin Muhammad Nubayh. Melanjutkan tanda-tanda ahlul bid'ah, ya, tidak ana berikan kertas-kertas tentangnya karena kita ambil di kitab insyaallah menjabarkan contoh real dan kita akan ambil sampel tokoh masyhur yang bernama Bishr al-Marisi insyaallah. Jadi di sini disebutkan di halaman ke-50 dari kitab terjemahan. Enggak apa-apa kan kita pakai terjemahan? Ntar ada yang mengkritik lagi. Ngaji kok pakai terjemahan? Ya. Yang mengkritik begitu, tolong belikan untuk kita kitab Arabiknya baru. Ya. Jangankan antum, ana aja tidak punya kitab Arabiknya, ya. Tapi kan yang penting manfaat ya, insyaallah ya. Tanda-tanda ahlul bid'ah. C. Meminta tolong kepada para pemimpin dan penguasa untuk menghabisi para pengikut kebenaran. Yang C ini kira-kira di Indonesia terjadi atau tidak? Hah? Terjadi? Ya. Disebutkan di sini penjelasannya dikarenakan hujjah dan mazhab ahli bid'ah yang lemah. Ya, serta tipu daya mereka yang sedikit. Di sini terjemahan sedikit kurang tepat ya. Hujjah mereka lemah. Hujjah ahlul bid'ah itu lemah, tapi bagi orang awam kuat karena syubhat, gitu loh. Bukan hujjah, syubhat. Yang mana bagi orang awam syubhat itu membuatnya bingung, membuat mereka bingung. Makanya seolah-olah lemah, padahal seolah-olah kuat, padahal lemah. Adapun tipu daya mereka itu bukan sedikit, tetapi kecil sebenarnya tipu daya mereka. Tapi bagi orang-orang yang lemah ilmu, tipu daya mereka itu kuat karena syubhat. Karena hujjah ahli bid'ah itu lemah dan makar atau tipu daya talbis mereka itu kecil sebenarnya, mudah dikenal oleh orang yang menuntut ilmu dengan benar. Dan orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala mudah sekali mengenalnya. Iya. Sebagaimana orang kalau sudah kenal sunnah betul-betul, sangat mudah baginya untuk membedakan antara yang mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sangat mudah sekali. Semakin mudah, semakin belajar semakin mudah kelihatannya. Ya, tapi bagi orang awam tidak mudah untuk membedakan antara itu. Bahkan orang awam banyakkan ngikut yang haram atau yang bid'ah. Nah, karena kecilnya itu semua, maka ahlul bid'ah mereka meminta bantuan para pemimpin dan penguasa di dalam menolong dakwah mereka. Sebenarnya meminta bantuan penguasa, pemimpin untuk membantu dakwah itu bukan sesuatu yang tercela, itu wasilah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun ya, itu juga dulu ditolong oleh keluarga Saud. Muhammad bin Saud. Ya. Antum bikin pengajian izin dengan Pak RT, Pak RW, itu pun sebenarnya meminta tolong kepada penguasa daerah. Ya, jadi aslinya hal ini tidak masalah. Yang masalah adalah trik. Ini adalah trik untuk menyebarkan kebid'ahan dan memaksa orang-orang untuk menelan racun-racun bid'ah. Kalau sudah di bawah penguasa atau pemimpin, maka di dalamnya terdapat suatu macam pemaksaan dan ancaman. Ya, lantaran rasa takut kepada para pemimpin atau penguasa dalam menghukum orang yang tidak mau taat, baik dengan ancaman penjara, pukulan atau pembunuhan, sebagaimana terjadi di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal dan terjadi pada beliau rahimahullah. Ya, sampai tiga khalifah yang menjadikan beliau orang yang tersiksa. Berawal dari khilafah Al-Ma'mun. Ya. Yang beliau ini, Al-Ma'mun ini, Abdullah bin Harun Ar-Rasyid. Anaknya Harun Ar-Rasyid, salah satu anaknya. Nanti kita ceritakan sedikit insyaallah. Menghukum orang yang enggan taat baik dengan ancaman penjara, pukulan atau pembunuhan atau pembekuan izin pembangunan masjid. Ah, ya enggak? Itu masuk enggak tuh? Masuk. Ya. Tapi alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas sudah terbangun jadi. Ya kan? Alhamdulillah. Enggak diganggu berarti alhamdulillah. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bishr Al-Mirisi atau Al-Marisi di zaman Khalifah Al-Ma'mun dan Ahmad bin Abi Duat di masa Khalifah Al-Wathiq, Al-Wathiq Billah. Dua orang ini, Bishr Al-Mirisi dan Ahmad bin Abi Duat, musuhnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan keduanya ini musuh dakwah Salafiyah. Keduanya betul-betul ya bermadhab Jahmiyah. Bishr Al-Mirisi itu lebih condong ke Mu'tazilah. Bahkan imamnya atau syekhnya Mu'tazilah ketika itu, Khalifah Al-Ma'mun pun juga terpengaruh dengan madhab Mu'tazilah ketika itu. Makanya ada disebut fitnatu khalqil Qur'an, masa fitnah khalqil Qur'an, yaitu statement yang menunjuk, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk di zaman Bishr Al-Mirisi dan Khalifah Al-Ma'mun. Itu diawali di situ tuh. Apa mengantro gitu, karena Khalifah Al-Ma'mun memaksa orang-orang untuk menyatakan kalimat yang sama dengan apa yang diyakini olehnya, yaitu Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Mereka ahlul bid'ah membuat mazhab-mazhab baru yang tidak diketahui atau dikenal dalam syariat untuk umat manusia. Iya. Nanti ada mazhab baru, mazhab zikir pergantian tahun Masehi. Baru itu 2018 menuju 2019. Nanti 2019 sampai 2020, dan kita tidak bermaksud mendahului takdir, tapi kalau orang-orang ini tidak bertaubat, tidak diberi hidayah oleh Allah, maka akan berulang itu. Akan menjadi hari Id baru dalam Islam. Ini talbis. Inilah talbis. Ketika orang-orang mulai sadar akan jeleknya orang-orang kafir, orang-orang mau bertaubat kembali kepada Allah. Ya. Setan itu selalu berusaha bagaimana caranya supaya taubatnya itu belok. Sebagaimana banyak orang sekarang hijrahnya belok. Ya kan? Hijrahnya belok. Ya, taubatnya juga belok. Udah bosan dengan perayaan orang kafir, niup trompet, apalagi itu, ya, kembang api, petasan dan seterusnya. Diganti dengan hal-hal yang kelak kalau dibiarkan akan menjadi Id, hari raya yang berganti dan tiap tahun akan dirayakan. Ya. Ini adalah kamuflase dari syaitan supaya kita itu menciptakan hari raya baru. Tanpa sadar. Ditanya, "Ini hari raya?" "Bukan, ini bukan hari raya. Ini adalah tandingan terhadap hari raya orang-orang kafir." Lah, berarti hari raya dong namanya tandingan, kan? Nah, sadarilah, ya. Wahai yang belum sadar, ya. Jadi madhab-madhab baru, pendapat-pendapat baru yang tidak diketahui atau dikenal dalam syariat untuk umat manusia, mereka dipaksa mengikuti madhab-madhab tersebut secara tunduk maupun terpaksa, sehingga penyakit bid'ah tersebut merata pada manusia dan menjadi kuat dalam waktu yang panjang. Kita baca dulu di buku ini ya. Nanti akan kita sebutkan beberapa hal mengenai Bishr al-Marisi. Dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi Al-Maliki rahimahullah disebutkan, ahli bid'ah apabila dakwahnya tidak berhasil disambut oleh manusia, mereka berusaha bangkit dengan para pemimpin agar lebih memungkinkan untuk diterima. Ya. Ya gitu ya. Jadi para pemimpin ini dijilat oleh mereka, entah dengan pujian, entah dengan bayaran, entah dengan fasilitas, entah dengan ini dan itu, supaya dakwah mereka terlegalisir dan menyebar. Iya. Sebenarnya ini trik yang Nabi Muhammad SAW dulu pun ketika di Taif, ya, yang beliau temui adalah pemimpinnya, gitu kan? Memang itulah trik yang apa ya? Iya, trik yang bagus gitu untuk berdakwah. Pemimpinnya yang kita pegang, kita rangkul. Kalau pemimpinnya udah takluk mau, orang-orang pada ikut, ya enggak? Dahulu Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, di Taif. Tapi memang pemimpin kaum di Taif tersebut yang memang mutakabbirun, sombong, akhirnya enggak mau, dan mereka merasa tersaingi, takut ya Nabi Muhammad itu akan apa dicurigai akan mengetuai atau menguasai wilayah Taif. Akhirnya mereka menolak. Jadi hal seperti ini sebenarnya wajar. Wajar dalam artian begitulah metode untuk kita bisa menyihir masyarakat dengan propaganda kita. Ya, roisnya yang kita taklukkan. Karena kalau yang kita gayat adalah orang-orang kelas ecer, ya. Ya. Maka kalau udah kecium sama rakyat lain, wah diserbu kita. Iya, benar kan? Begitu. Kita ambil yang kelas ecernya. Ya. Pemimpin yang lihat kita kena. Bahkan jangankan pemimpin, orang-orang lain yang ngelihat curiga langsung kita, dilaporin, diadu. Begitu. Iya. Kalau kita ke desa, kita ke rumah Pak RT, Pak RW, orang-orang enggak curiga. Ya. Atau tapi sebaliknya kita ke desa, ke rumah orang biasa, asing. Ya, orang-orang curiga, ada siapa nih? Siapa nih? Ya. Enggak ada yang kenal. Dan orang yang kita ketuk rumahnya pun enggak kenal dan dia pun curiga. Coba kalau ada surat kepolisian, ada surat RT atau RW, enggak curiga mereka. Memang begitu. Ya. Cuma itu wasilah. Tujuannya apa? Kalau tujuannya kebenaran, alhamdulillah. Tapi ini tujuannya bukan kebenaran. Ketika enggak berhasil disambut oleh manusia dakwah kebid'ahan itu, mereka berusaha bangkit dengan para pemimpin agar lebih memungkinkan untuk diterima. Maka dari itu banyak orang yang masuk ke dalam dakwah ini karena kebanyakan mereka jiwanya lemah. Yaitu dakwah menuju kebid'ahan karena jiwanya lemah. Apalagi tidak punya keilmuan. Ya. Keilmuan mungkin ada, tapi bukan ilmu di masalah akidah atau manhaj. Ilmunya di masalah fikih aja. Ilmu di masalah bahasa Arab aja. Coba pesantren-pesantren internasional itu. Ya. Ilmu mereka rata-rata dididik, dipupuk oleh kiai-kiai mereka. Kalau enggak fikih, nahu. Kalau enggak fikih, nahu. Akidah pun akidah sanusiyah, akidah bayjuri, akidah at-tauhid, yaitu tauhid maksudnya di sini karangan-karangan ulama Asy'ariyah. Yang mana mereka sendiri para santri enggak belum tentu paham, bahkan ustaz yang ngajarin belum tentu paham karena banyak kalimat-kalimat jelimet. Kalimat-kalimat kalamiah. Bingung, bikin bingung. Beneran, makanya lulusan dari pesantren-pesantren yang tradisional atau pesantren semacam itulah, tidaklah keluar, tidaklah tertelurkan dari pesantren itu kecuali orang-orang yang mungkin pintar fikihnya, itu pun di bab toharoh dan sholat doang. Ya. Atau memang mutqin di bahasa Arabnya, di nahwunya maksudnya. Ajrumiyah hafal bahkan. Alfiyah bisa hafal. Tapi ditanya akidah, bingung dia. Bingung masalah akidah. Ya. Nah. Sehingga jiwa mereka untuk masalah akidah lemah. Apa yang syubhat mereka terima, apa yang bid'ah mereka laksanakan tanpa memfilter dengan saringan keilmuan. Gitu. Orang awam yang tidak ke pesantren tapi dia ngaji benar dan pengajiannya benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan para sahabat dan para salaf kita, itu lebih baik. Dari segi ini lebih baik. Lebih baik bagaimana? Lebih baik karena bisa menyaring dengan filter keilmuan walaupun sedikit. Karena orang itu, kalau kita ya di zaman-zaman era sebelum internet age ini, kan banyak atau mayoritas orang pikirannya adalah pesantren itu supaya pinter, supaya diundang ceramah, supaya diundang walimahan, dia jadi qori, kan gitu. Karena kalau udah kayak gitu, itu udah makomnya makomah mahmudah itu. Iya, betul. Dinyana oleh mereka, oleh para wali-wali murid ini, kalau sudah pesantren, ya, keluar, udah, masya Allah lah di kampungnya. Dulu kan kayak gitu, mindsetnya seperti itu. Apalagi dibekali dengan ilmu, ya, gitu. Dibekali dengan itu. Pulang-pulang bawa keris, bawa jimat. Udah khatam. Karena sebelum ijazah, sebelum pelepasan ijazah, ijazah itu membolehkan murid ini untuk merantau atau berdakwah atau bagaimana. Dibekali. Ya, lemah enggak jiwanya seperti ini? Lemah. Apa artinya ilmu fikihnya terus? Apa artinya ilmu toharoh dia bisa? Toharoh itu dalam fikih syafi'i ada air ada 4 macam. Tohir mutohir, tohir ghair mutohir, tohir mutohir, tohir mutohir makruh istimaluhu, tohir ghair mutohir, najis dan seterusnya. Dirinci. Belajar ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah ilmu yang menata pikiran kita supaya enggak kacau kalam-kalam kita. Belajar bahasa Arab, fasih. Belajar alfiyah, ajrumiyah, nazam-nazam imriti dan nazam alfiyah dihafal. Sampai dinadakan dengan nada-nada mereka, ya, nada gundul pacul misalnya. Tuh, ya. Tuh. Lemah jiwanya itu. Iya. Itu. Syubhat menyambar-nyambar. Iya. Yeah. Semoga Allah berhidayah mereka, insyaallah. Mungkin pada malam ini mereka seperti ini, tapi mungkin esok malam dapat hidayah. Kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu. Dan mungkin bapak-bapak di sini dulu kayak gitu. Ada pengajian petasan. Maaf, masyaallah. Enggak apa-apa. Ya, kita enggak tahu. Kita enggak tahu akibah. Kita enggak tahu kesudahan kita. Kita enggak tahu kesudahan mereka, tapi kita memohon pada Allah semoga jika mereka muslim, semoga Allah berhidayah pada mereka. Amin. Ya. Dan juga kita ya. Jangan sampai mereka dapat hidayah, kitanya jadi mereka nanti. Jangan, naudzubillah. Semua dapat hidayah insyaallah, mudah-mudahan ya. Istiqomah. Tuh, sampai mana? Gagal fokus ya. Ya, jiwanya lemah karena hal seperti itu. Masalah thaharah dalam salat fiqih, masyaallah, mutqin matan sampai dihafal, Pak. Di Jawa Timur itu ada perlombaan hafalan apa? Tahfiz apa coba? Bukan tahfiz Al-Qur'an, ada. Tahfiz matan kitab Fathul Mu'in karya Zainuddin Al-Maribari. Tahu Fathul Mu'in enggak, Pak? Antum enggak tahu, ya. Itu kitab matan fikih lumayan tebel itu. Ya, lebih tebel lah daripada inilah. Jauh. Itu dihafal itu, masyaallah. Luar biasa. Ya. Ya. Dihafal. Masyaallah. Masya Allah, ada bingung mau ngomong apa ya. Iya, anak termasuk orang yang kalau terganggu itu pecah langsung. Iya, jadi kita nikmati aja dulu. Gak apa-apa. Tadi sampai mana? Nah, ini lupa udah. Ah iya, sampai dihafal itu matannya, masya Allah. Ya, tapi untuk urusan toharoh yang fikih, masya Allah, itu belum tentu prakteknya benar. Tapi urusan toharoh qalb, yaitu tentang tauhid. Aduh, jimat pakai, kuburan keramat datang. Iya. Ya, istighosah ini, istighosah itu, wisata religius ini, masya Allah. Ya, maksudnya begini, banyak orang itu, mereka mendahulukan hal yang memang penting, tapi ada yang jauh lebih penting itu ditinggalkan bahkan. Bukan hanya tidak dipedulikan, ditinggalkan. Ya, sayang. Jadinya lemah jiwanya. Sesuatu yang pokok, akar, ditinggalkan, beralih kepada cabang. Ya, dan agama itu bukan stek-stek gitu, cabang atau misalnya pohon apa singkong namanya, atau apa itu? Kalau misalnya cabangnya ditancap tumbuh, agama nggak begitu. Agama itu harus dari akar atau dari tunasnya, dari dasarnya dulu pelajari. Iya, makanya siapa yang fokus di masalah cabang saja, masalah usul nggak diperhatikan, dia lemah orang ini, lemah. Lemah. Makanya asatidah kita dan ulama-ulama kita selalu, ayo kita menuju ke mereka kepada tauhid. Tauhid lagi bahas terus tentang tauhid dan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena itulah asalnya agama kita, usulnya agama kita. Kalau itu direngkuh dan dikuatkan dalam hati kita, itu cabang itu nanti akan mengalir insya Allah dengan sendirinya karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sudah disuburkan akarnya, itu insya Allah furu'nya muwafaq, insya Allah muwafaqah. Insyaallah diberi taufik insyaallah mudah insyaallah ya. Tapi kalau orang cabang aja terus, itu bagi dia usul itu berat banget sih. Ih, ngaji tauhid berat banget ih gitu ya. Aduh. Ya, pokoknya begitulah ya. Ya. Ini kayaknya Anda enggak jadi ngomongin Bishr Al-Marisi nih. Aduh, Anda bingung mau ngomong apa ini ya. Kita lanjut aja. Let it flow aja. Let it flow aja. Baik, bukanlah suatu hal yang asing bagi kita apa yang telah dicatat oleh sejarah tentang cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ahlul Haq seluruhnya pada setiap tempat dan setiap zaman. Jadi bukan hal yang asing. Selalu hal itu berulang kali terjadi. Imam Asy-Syatibi berkata, tidaklah kamu melihat ahwal atau keadaan-keadaan ahli bid'ah di zaman tabi'in dan juga setelahnya. Coba lihat di zaman tabi'in dan setelahnya bagaimana keadaan ahli bid'ah ketika itu. Mereka bercampur dengan para penguasa dan berlindung kepada orang-orang berharta. Itu tuh. Para ahli bid'ah itu bercampur dengan para penguasa dalam artian untuk menghasut mereka para penguasa, ya, menekan ahlul haq itu, ya, menghasut Pak RT supaya membubarkan pengajian, iya, menghasut warga supaya masang petasan, iya, dan berlindung kepada orang-orang berharta, iya, sedangkan di antara mereka yang tidak mampu melakukan hal itu maka bersembunyi dengan bid'ahnya dan melarikan diri dari bercampur dengan orang-orang sekitarnya serta melaksanakan perbuatan-perbuatannya dengan cara taqiyah, yaitu melindungi diri dengan berbohong, dengan berdusta. Ya. Maka hati-hati kalau misal di qalb kita, di hati kita itu atau di amaliyah kita masih ada hasrat untuk melakukan hal yang tidak ada syariatnya dalam agama walaupun kesannya baik. Hati-hati. Ya. Kalau sudah dapat nasihat, hati-hatilah. Ajib. Insya Allah mereka akan menjadi pasukan muslimun. Ini di mana ya? Hah? Apa? Oh. Bukan di kali itu, bukan? Belakang. Oh, di belakang. Oh, bukan muslim. Semoga Allah lalat mereka. Kok takir muslim? Ngomong dari tadi kalau bukan muslim. Oh, semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran buat mereka. Amin. Bilang dong, takir orang muslim. Kalau dari tadi ngomong satu orang kafir, tak doain di majelis kalian. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik buat mereka, ya. Amin. Biar terserah Allah Ta'ala, ya. Hah? Kencengin suaranya. Nggak apa-apa lah. Tapi di sini nggak ada yang bisa nyantet kan? Ya. Kita menuju ke Bishr al-Murisi, nggak apa-apa, ikhwan. Ya, sabar aja. Ya. Bishr al-Murisi sini. Ya. Malam tahun baru apa malam apa? Mana pakai headset sendiri lah begini ya? Sampai kapan ini? Sebentar aja. Sampai waras. Hah? Sampai waras. Nanti anak mulai lagi itu, gitu lagi kan? Kan nungguin anak mulai itu, ya? Nungguin ada suara ustadznya, langsung ayo gituin lagi. Gitu. Orang kafir, orang kafir. Ah, taib. Bishr al-Murisi kata Imam, anak mengambil dari kitab Siyar A'lam Nubala jilid ke-10 karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bishr al-Murisi ini disebut oleh beliau al-mutakallimul munazirul bari', seorang ahli kalam. Maksudnya ahli kalam di sini ya terpengaruh dengan filsafat dan kalam. Munazir yang bari', yaitu munazir seorang ahli debat yang sangat ahli. Abu Abdurrahman Bishr bin Ghiyath bin Abi Karimah al-Adawi al-Murisi. Dikatakan oleh Imam Zahabi, Bishr ini termasuk pembesar fuqaha, ya, ahli fikih, pembesar. Jadi ilmunya tuh tinggi sebenarnya Bishr ini. Ya, mengambil ilmu fikih dari Al-Qadhi Abu Yusuf dan banyak berbicara tentang al-kalam, yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam. Ilmu kalam itu juga dipakai di pesantren-pesantren yang tadi Anda sebut tuh. Akidahnya ilmu kalam. Ya ini nih. Iya. Kemudian faqala ba'ali, ternyata ilmu kalam telah berhasil merasuk dirinya. Wan salakha minal wara'i wat taqwa, dia telah terlepas dari kehati-hatian dan ketakwaan. Nah, maka mulailah dengan adanya Bishr al-Murisi ini mulai terwujud ekspansi statement tentang Al-Qur'an adalah makhluk. Dan Bishr al-Murisi mendakwahkan itu. Ini makanya disebut Syekhnya Mu'tazilah ini. Jadi kalau tidak kita sebut di antaranya, ya, di antaranya Syekh Mu'tazilah. Pemahaman dalam bab ini Mu'tazilah dia. Jadi ini termasuk pembesar madhab Jahmiyah di zamannya. Maka ahlul ilm, ulama, yang mana ulama ketika itu masih banyak yang berkutat dalam bidang hadis. Masih banyak berkutat dalam bidang hadis. Itu sangat membenci dengan Bishr al-Murisi ini. Bahkan sebagian, bahkan banyak dari ulama mengkafirkan Bishr al-Murisi. Ya. Sebelum Bishr al-Murisi sebenarnya ada orang yang juga tidak kalah parahnya, yaitu Jahm bin Safwan, dan itulah asal mazhab Jahmiyah Jahm bin Safwan. Sebelum satu generasi sebelum Bishr al-Murisi, Bishr al-Murisi. Ya. Nah, jadi Al-Marisi ini bukan orang sembarangan. Dia punya ilmu, dia belajar, punya ilmu fikih, punya ilmu kalam, bahkan punya banyak atau beragam tasonif, yaitu musannafat. Beragam musannafat, apa musannafat? Karya, tulisan. Ya. Di antara yang dia tulis kitab tentang tauhid itu. Nulis kitab tentang tauhid. Padahal dia dikafirkan oleh banyak dari ulama. Dan menulis kitab judulnya Irja, Al-Irja, Madhab Murji'ah. Bahkan menulis kitab Ar-Raddu 'alal Khawarij, bantahan terhadap Khawarij, Masya Allah. Ahlul Bid'ah membantah Ahlul Bid'ah, Masya Allah. Ya. Bahkan juga membantah Ar-Raddu 'alal Rafidhati fil Imamah, bantahan terhadap Syiah Rafidhah dalam urusan imamah, keimaman. Syiah aja dibantah tuh. Khawarij dibantah, Syiah dibantah. Dan juga punya kitab namanya Kufrul Musyabbihah, kekafiran orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Siapa yang dimaksud? Antum-antum ini. Iya. Siapa yang menetapkan nama dan sifat Allah sesuai hakikatnya, kafir bagi orang seperti bagi Al-Marisi ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bishr Al-Marisi ini kata Al-Dhahabi rahimahullah, wa kana jahmiyan. Dia ini seorang bermadzhab Jahm, sebelumnya ada Jahm bin Safwan. Lahu qadrun 'inda daulah. Dia ini punya posisi di daulah Abbasiyah yang ketika itu dinasti kekuasaannya Al-Ma'mun. Wa kana yashrabun nabidh. Dan dia ini meminum hasil perasan buah. Nabidh itu hasil perasan buah yang berpotensi sebagai khomer. Bahkan ulama mengatakan bukan hanya nabidh, tapi sudah menjadi khomer, peminum khomer. Ya. Ya. Dan seterusnya, Abu Bakar Al-Athram, salah satu ulama Ahlu Sunnah, mengatakan, Su'ila Ahmadu anis salati khalfa Bishr Al-Marisi. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hukum solat di belakang Bishr Al-Marisi. Maka berkatalah Imam Ahmad, la tusalli khalfah, jangan kamu solat di belakang dia. Qutaibah bin Sa'id, salah satu ulama ahli hadis, juga mengatakan Bishr Al-Marisi kafir. Bishr Al-Marisi itu kafir. Yeah. Juga ada ulama bernama Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, Al-Hafiz, ahli hadis juga. Beliau membuat satu kitab masyhur sekali, judulnya Ar-Raddu 'ala Bishr Al-Marisi, Al-Marisi. Punya kitab tersebut. Tapi di Indonesia ini hal-hal kayak gini belum begitu populer. Kajian-kajian bantahan Ahlul Batil dalam masalah asma wa sifat itu belum begitu populer di Indonesia atau di Jakarta, ya. Tapi insyaallah perlahan-lahan ini ketika dakwah salafiyah berkembang, insyaallah mulai asatidah-asatidah mengajarkan kitab-kitab yang fokus di masalah-masalah asma dan sifat. Karena orang banyak tertipu dengan dai-dai yang mereka itu kacau dalam masalah kaidah asma dan sifat. Iya. Orang-orang awam ikutan. Ketika kita bantah tentang dai tersebut, kita yang kena batunya. Orang awam mengejar kita, dilemparin kita. Kamu ustaz mentang-mentang jamaah sedikit, ngiri ya, ya gitu, kita digituin. Ya. Enggak apa-apa, ya. Nah, matilah ini Bishr Al-Marisi di tahun 228-an Hijriah. Jadi masa-masa itu 228 sebelumnya itu. Kalau Imam Syafi'i kan sudah wafat 204 Hijriah. Yang ada ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal ini kena batunya juga gara-gara hasutan Bishr Al-Marisi ini, dan juga kemudian nanti Ahmad bin Abi Duat di khalifah setelahnya. Di khalifah Al-Ma'mun itu mulai itu Ahmad bin Hanbal diuji betul-betul keimanannya. Sebagian dari ulama mereka nurutin ketika Al-Ma'mun menyuruh semua ulama harus satu kalimat Al-Quran adalah makhluk. Semua ulama harus begitu. Semua ulama yang enggak siap dihukum. Rata-rata ulama kemudian karena hukumannya itu keras sekali, maka sebagian ulama kemudian mengambil ijtihad atau rukhsah, ya, berkata Al-Quran adalah makhluk walaupun dalam hatinya mengingkari keperkataan tersebut, dan itu diperbolehkan. Tapi Imam Ahmad, ya, di antara ulama dan paling tingginya ulama yang ketika itu tidak mau melafalkan kalimat tersebut, sampai disiksa betul-betul, terutama di zamannya Al-Mu'tasim. Di zaman setelahnya itu ada Khalifah Al-Mu'tasim, itu disiksa betul-betul, dipenjara, dicambuk, dipukul, dihantam dan seterusnya Imam Ahmad, sampai ada kitab namanya Al-Mumtahanun Minal Ulama, tebal kitabnya, itu menjabarkan kisah perjalanan siksaan Imam Ahmad bin Hanbal disebabkan tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu aja, cukup itu. Padahal kalau beliau ngomong Al-Quran makhluk, udah gitu aja udah selesai urusan. Tapi beliau gak mau mempertahankan, ya, keengganan mengatakan kalimat tersebut, karena zahir kalimat tersebut kufur sebenarnya. Cuma Al-Ma'mun ini tidak seperti Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi ini pendapat-pendapatnya sudah masuk ke dalam kekufuran. Adapun Al-Ma'mun ini, para ulama tidak sampai mengkafirkannya, melainkan Al-Ma'mun ini dikategorikan, ya, fasik, zalim dan fasik. Kenapa tidak dikafirkan? Karena Al-Ma'mun ini sebenarnya orang yang sangat pintar, lihai dalam memegang tampuk kepemimpinan, semangat dalam mencari dan memperluas ilmu, dan juga Al-Ma'mun yang seorang yang sangat-sangat dermawan. Iya. Sampai ada seorang A'rabi itu orang deso, kalau kita orang deso. Ada orang deso lewat, muji Al-Ma'mun, dipuji Al-Ma'mun. Ya, khalifahnya dipuji. Al-Ma'munnya terkesima dengan pujian orang deso ini, dikasih 30 ribu dinar. Iya. Orang desa dikasih uang segitu, udah gak mau lagi tinggal di desa abis itu. Iya. Tinggal di Jakarta abis itu, ya. Tinggal di apartemen, ya. Abis itu mati di dalam lift karena gak bisa mencet yang mana, bingung, ya. Nah, itu Al-Ma'mun sangat semangat dalam menyebarkan ilmu, bahkan ilmu apapun gitu loh. Sampai kemudian didatangkan kitab-kitab, yang mana kitab tersebut kitab-kitab mantik, filsafat, kalam dan seterusnya. Di situlah terpengaruh juga itu. Dan di zaman Al-Ma'mun inilah ada yang namanya gerakan At-Ta'rib namanya. Ta'rib itu yaitu Arabisasi. Kalau di Indonesia itu anti-Arabisasi, ya. Kalau Al-Ma'mun kitab-kitab ajam, ya, kitab-kitab ajam, kitab-kitab non-Arabik dimasukkan ke bahasa, diterjemahkan, ya. Jadi ketika itu harakatut tarjamah namanya. Itu gerakan penerjemahan kitab-kitab luar Arab masuk ke dalam tanah Arab, diterjemahkan, disebarluaskan. Dan sebagian kitab warisan dari filsafat. Terpengaruhlah. Jadi ketika itu mulai madhab Mu'tazilah itu semakin menguat, ya. Ahli-ahli hadis, para ulama ahli hadis mulai tertindas satu persatu. Ya begitu. Tetapi jemaah sekalian, alhamdulillah udah gak ada lagi. Udah ditahzir. Habis duitnya. Oh, tadi duit yang di ini ya. Masya Allah. Soal petasan, ya. Atau kembang api atau apa itu. Ana tadi pagi ya. Ada di Instagram kelewat gitu, tapi ana lihat lagi. Ada foto, gambar, ada gambar kembang api, Monas, kemudian ada tulisan di atas, siapa yang susah tidur karena berisik suara kembang api? Ya. Ah, lihat, ganti, bukan siapa yang susah tidur, siapa yang keganggu kajiannya karena berisik suara kembang api, ya, gitu, ya. Nah, di sini apa yang susah tidur karena berisik suara kembang api? Kemudian bawahnya, sabar ya. Nanti di akhirat kita ambil pahala mereka sebagai tebusan maaf. Masya Allah. Ini ngenyek ya, kok bahasa Jawanya tuh ngenyek. Tapi tidak bagus kalimat itu. Kalimat itu tidak bagus. Kenapa? Karena memaafkan lebih baik. Apalagi kalau kita tahu mereka muslim. Kita mungkin terganggu ya. Bahas itu mungkin tapi alhamdulillah tadi malam ana 23:30 Allah jadikan tidur tuh. Padahal ana ya enggak tidur dah nih. Wah, udah mulai takduk-takduk gitu. Ya. Ah, bismillah lah dengerin Al-Qur'an. Tidur. Bangunnya 00:30 Jadi pas ini tuh ana tidur benar. Alhamdulillah. Allah jaga telinga ana ya. Alhamdulillah. Iya. Habis itu pas menjelang subuh hujan. Nah, sebenarnya jangan begitu ya. Kemudian kita tagih. Karena pada pagi harinya seringkali hati kita udah memaafkan loh. Karena udah gak kerasa lagi kezaliman itu. Ya kan? Gondoknya kita itu pas ketika lagi denger tuh. Iya. Kalau antum mau melatih kesabaran, dengerin aja. Iya, dengerin tanpa ngeliatin, dengerin aja. Sabar gitu. Ya. Nah, kita sebaiknya tidak menaruh dendam untuk yang hal-hal seperti itu, melainkan baru diomongin. Ya. Baru diomongin, ngerasa langsung kena hashtagnya dia. Ya. Tapi enggak apa-apalah, agak jauhan kok. Begini, kalau kita melihat perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih jauh tersiksa daripada mendengar petasan dan kembang api, ya kan? Tapi lihat, Ibnul Jauzi punya kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kita lihat bagaimana keteladanan beliau dari segi lapangnya dada. Ya, disebutkan oleh Al-Hasan bin Abdullah Al-Khiraqi dalam kitab Manaqib Imam Ahmad karya Ibnul Jauzi, "Bittu ma'a Ahmad lailatan." Saya pernah bermalam dengan Imam Ahmad suatu malam. "Falam arahu yanamu illa yabki." Aku tidak melihat beliau tidur sama sekali kecuali mesti nangis terus. "Ila an asbahtu," sampai pada pagi harinya, maka aku berkata, "Ya Aba Abdillah," wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, "kathura buka'uka al-laylata, famas sabab?" Ya, dia bengi kok nangis mulu ya. Tadi malam kok nangis mulu Imam, wahai Imam, apa sebabnya? Maka kata Imam Ahmad, "Zakartu darbal mu'tasim iyaya, wa marra bi fid darsi qawluhu ta'ala, wa jazaa'u sayyatin sayyatun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Saya mengingat pukulannya Mu'tasim. Ingat Mu'tasim siapa? Khalifah, salah satu khalifah di dinasti Abbasiyah yang menghukum beliau gara-gara permasalahan tadi. Ya. Aku mengingat pukulannya Mu'tasim dulu waktu aku dikurung di penjara dan seterusnya. Dan ketika di pelajaran dars, ya, zahirnya bagi ana dars ini yaitu pas lagi ngajar. Pas lagi ngajar terlewatkan pada saya ayat Allah Ta'ala, "Wa jazaa'u sayyatin sayyatun mithluha." Dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal dengannya. Gitu. Maka berarti kalau Mu'tasim melakukan kezaliman kepada Imam Ahmad, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala balasan setimpal. "Faman 'afa," barang siapa yang memaafkan, "wa aslaha," dan melakukan islah perbaikan, "fa ajruhu 'ala Allah," maka pahalanya itu ada pada Allah. Maka kata Imam Ahmad, "Fasajadtu wa ahlaltuhu min darbi fis sujun." Maka seketika aku mengingat ayat itu, aku pun langsung sujud dan aku lepaskan. Ya, jadi aku halalkan itu semua, pukulan-pukulan Mu'tasim ketika aku di penjara, aku bebaskan itu, maafkan. Kenapa? Kezaliman masa lalu yang telah kita terlukai dengannya, di zaman sekarang kita udah ngerasain lagi sakitnya. Jadi buat apa kita mendendam, gitu loh maksudnya. Ya, maafin aja. Doakan semoga dapat hidayah bagi orang yang masih hidup, ya. Iya. Antum dari tadi Syekh itu belakang antum. Dari tadi masyaallah. Petasan udah banyak itu. Masih tidur aja masyaallah. Ya. Baik, kita azan dulu habis Isya ya. Ya. Betul habis Isya. Iya, habis Isya kita lanjut. Tanya jawab aja. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak ada kita tutup aja ya. Habis Isya insyaallah. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita langsung ke tanya jawab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu Ja'ad bin Dirham dan Abu Ma'ali Al-Juwayni? Ja'ad bin Dirham itu juga semisal dengan Bishr Al-Marisi, tetapi Ja'ad bin Dirham itu di zaman atau generasi di atasnya Jaham bin Safwan. Jadi Bishr Al-Marisi sebelumnya ada generasi, yaitu ini dengkotnya ya, Bishr Al-Marisi di zaman Imam Ahmad. Di zaman sebelumnya ada Jaham bin Safwan, yang kemudian mazhab Jahmiyah itu dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan. Dan Bishr Al-Marisi itu juga Jahmi, juga disebut Jahmiyah juga karena mengikuti Jaham bin Safwan. Dan Jaham bin Safwan itu terpengaruh oleh generasi sebelumnya, yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham Al-Jazari Al-Harrani. Katanya Ja'ad bin Dirham ini adalah penduduk dari Harran di masa tersebut, yang mana di lingkungan Harran tersebut bergelimang filsafat dan juga orang-orang Nasrani, ya. Sehingga Ja'ad bin Dirham ini juga terpengaruh dengan filsafat-filsafat dari ahli kitab. Ya begitu. Ada hikayat dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kitab At-Tarikh Al-Kabir. Imam Bukhari itu punya kitab Tarikh Al-Kabir, Tarikh As-Saghir. Dahulu di kalangan ahli hadis di zaman mutaqaddimin awal-awal, ya, kitab Tarikh itu artinya adalah kitab biografi para ahli hadis atau kitab biografi ulama atau orang-orang yang meriwayatkan hadis. Iya, itu kitab Tarikh disebutnya dulu. Ya. Kalau sekarang kan kitab Tarikh itu kitab sejarah. Dan sejarah yang maksud ya cerita sejarah ini dari tahun ini siapa fulan, apa namanya, sejarah daerah ini dan seterusnya. Tapi kalau di zaman ahli hadis, kitab Tarikh itu dalam uruf ahli hadis adalah kitab Jarh wa Ta'dil termasuk Tarikh. Kitab biografi para perawi hadis termasuk kitab Tarikh. Gitu. Ya. Dalam At-Tarikh Al-Kabir karya Imam Bukhari disebutkan kisah Ja'ad bin Dirham mati disembelih oleh penguasa ketika itu, penguasa daerah ketika itu, pemdanya ketika itu. Tetapi sebagian ulama kemudian meneliti jalur riwayat hadis atau riwayat cerita hikayat tersebut bahwa Ja'ad bin Dirham disembelih. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kisah tersebut lemah, ya. Yeah. Tapi ala kulli hal Ja'ad bin Dirham termasuk orang yang sesat. Ya. Tetapi kesesatannya ada yang mengatakan Ja'ad bin Dirham tetap muslim, ada yang mengatakan kafir. Sebagaimana Jaham bin Safwan begitu. Jaham bin Safwan saya pikir anda pikir semua banyakkan ulama ahli hadis mengkafirkannya. Bishr Al-Marisi juga banyak dari ulama mengkafirkannya. Orang-orang ini kenapa sampai dikafirkan? Bukan hanya karena salah paham, tetap bukan karena salah paham dalam memahami agama, tetapi memang betul-betul mengambil sumber agama betul-betul dari keyakinan-keyakinan yang kafir, kufur. Sampai Jaham bin Safwan, ya. Ini Jahm bin Safwan bawahnya Ja'ad bin Dirham. Jahm bin Safwan itu dihikayatkan pernah kebingungan mencari Tuhannya. Ya. Bertemu di suatu daerah, wallah na tidak ingat nama daerahnya. Allah musta'an. Ana lupa nama daerahnya. Tapi bukan Indonesia pastinya, ada di daerahnya. Allah ana lupa. Di suatu daerah yang di daerah tersebut banyak penganut mazhab Samniyah. Samniyah ini adalah mazhab ateis. Tidak menganut paham beridolkan adanya Tuhan. Ketemu dengan Jahm bin Safwan yang memang ketika itu cukup populer itu orang. Membahas kalam, berdiskusi ya. Jadi diskusi, belajar dengan cara diskusi-diskusi tukar pikiran yang sekarang banyak diadopsi mahasiswa di kampus-kampus untuk masalah agama mereka. Itu sebenarnya cara belajarnya orang-orang gila ini. Iya. Benar. Makanya banyak terbitan-terbitan kampus-kampus katanya Islami, banyak diskusi, tapi kalimat-kalimatnya itu kayak orang gila, ya. Gitu. Nah, Jahm bin Safwan ke tempat tersebut bertemu dengan orang-orang Samniyah. Orang-orang Samniyah tadi apa? Mereka enggak mengakui adanya Tuhan. Maka orang-orang Samniyah antum Jahm ya? Jahm bin Safwan ya? Iya. Iya, iya, gitu kan. Betul. Oh, kami tahu kamu, ya. Kemudian mereka mengadakan taruhan agama. Ayo kita diskusi. Kita buktikan wahai Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan dikenal oleh orang Samniyah sebagai orang Muslim. Ya. Maka kata orang-orang Samniyah atau ateis tersebut bilang, "Kalau misalnya kami berhasil membuat kamu sekakmat, maka kamu ikut agama kami, yaitu enggak bertuhan. Tapi sebaliknya, kalau kamu yang membuat kami sekakmat, kami ikut agama kamu." Gitu. Oke, nah ini orang so tau kayak gini nih, Jahm bin Safwan. Ada fitnah malah diokein, ya. Maka kemudian, ya udah, ayo sok tanya, gitu kata Jahm. Ya, maka orang-orang Samniyah tersebut bertanya kepada Jahm. Kamu punya sembahan kan? Iya. Punya rob ya? Bisa dilihat gak sama mata kamu? Enggak. Didengar bisa gak? Gak bisa juga. Kemudian dikecapi dengan rasa di lidah tidak bisa? Enggak bisa. Dirasakan dengan tangan, diraba, gak bisa. Lalu selama ini tuh kamu tuh sembah siapa? Gitu-gituin. Jahm bin Safwan langsung linglung dengan pertanyaan itu. Iya juga ya. Nah... Iya juga ya, maka dihikayatkan oleh para ulama. Akhirnya selama 40 yauman, selama 40 hari Jahm bin Safwan tidak mengetahui harus menyembah siapa. Dikatakan oleh para ulama begitu. Setelah diskusi ringan itu diskusi mematikan untuk Jahm bin Safwan ya. Bagi kita ngapain lu nyaya kayak gitu kan. Ya. Kalau bagi kita sih alah syubhat ini buang aja udah. Just go to the sea, gitu kan? Apa artinya? Pergi aja ke laut. Ya. Gak mau, saya gak mau dengar kayak gitu. Tapi Jahm bin Safwan kepikiran. Benar juga ya. Ya. Akhirnya dihikayatkan ulama selama 40 hari, ya. Bukan keluar ke kapal laut, bukan. 40 hari keluar dakwah, bukan. 40 hari itu tidak mengetahui kepada siapa dia menyembah. Jadi selama ini saya nyembah siapa? Ngelihat enggak gitu. Nah, dia mencari jawaban tidak dengan kalam salaf, tidak dengan Al-Qur'an atau sunnah. Tapi kemudian mencari-cari jawaban akhirat dia mendapatkan jawaban ala Nasraniyah. Jawaban ala Nasrani. Ya. Ala filsafat Nasrani. Akhirnya dijawab udah dapat jawaban nih, udah merasa punya amunisi untuk menjawab. Ketemu lagi sama orang-orang Samniyah. Sekarang saya punya jawabannya. Ya. Ayo sob, jawab lah yang waktu itu kita tanya, kata orang Samniyah. Maka kata Jahm bin Safwan, iya, Tuhan saya, sesembahan saya enggak bisa dilihat, enggak bisa dikecapi, enggak bisa didengar, enggak bisa. Dan seterusnya sudah melalui panca indera. Tetapi tahukah kamu? Hawa, tahu enggak hawa? Angin, apa? Udara. Udara atau hawa? Udara. Kamu bisa ngeliat gak wahai orang semnya? Gak bisa, kata mereka. Mendengarnya bisa gak? Gak bisa. Kalaupun angin itu kan bukan angin, udara lah. Gak bisa dengar. Dikecapi dengan lidah bisa gak? Gak bisa juga. Diraba dengan tangan? Gak bisa juga. Maka begitulah. Maka begitulah Tuhan. Ngerti gak maksudnya? Berarti apa? Maka Tuhan kita ini adalah hawa ini, kata Jaham bin Safwan. Ya. Orang Samniahnya, anda nggak tahu ending ceritanya gimana. Win, kalau kita ngeliat di film, orang Samniah bilang, kok makin koplak ya orangnya. Tuhannya apa? Inilah udara ini. Inilah Tuhan kita yang tidak bisa dilihat tapi ada, dan dia di mana-mana. Makanya pernyataan Allah di mana-mana itu asalnya dari Jahmiyah. Begitu. Ya. Dan Jahmiyah terpengaruh oleh Ja'ad bin Dirham yang ditanyakan di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan Abu Ma'ali Al-Juwayni. Allah, ini satu kertas ini ana jawabnya bisa panjang, ikhwan. Dan nanya tentang orang dua-duanya, tapi enggak apa-apalah. Sebelum terjadinya kembang api lagi, kita jawab dulu. Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah. Kalau ini ulama, benar ulama. Ya. Beliau Abu Al-Ma'ali Imamul Haramain, di antara julukannya Imamul Haramain. Karena beliau pernah ada di Mekah dan Madinah. Adapun apakah beliau menjadi imam di kedua kota tersebut, ana tidak bisa mengatakan begitu. Melainkan dijuluki seperti itu karena dulu belajar di sana. Ya. Kemudian siapakah Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah? Beliau adalah ulama ahli kalam tulen dan salah satu ulama tertinggi dalam mazhab Asy'ariyah. Ya. Memiliki kitab dalam usul fiqih Al-Waraqat. Juga memiliki kitab yang masyhur juga dalam usul fiqih, tetapi lebih tinggi jauh kelasnya, Al-Irsyad. Ya. Nah, Imam Al-Juwayni ini terpengaruh dengan kalam, ya, terpengaruh dengan kalam, yaitu mazhab Asy'ariyah versinya, ya. Sebelum Imam Al-Juwayni ada namanya Abu Bakar Al-Baqillani dalam mazhab Maliki. Nah, Imam Al-Juwayni ini Persia. Di Persia ada madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah. Bentukan dari Abu Ishaq Asy-Syirazi, jika ana tidak salah, bentukan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan Imam Al-Juwayni datang setelahnya. Beliau ini wafat sekitar 478 Hijriah, Imam Al-Haramain Al-Juwayni ini. Bapaknya Al-Juwayni ulama besar juga, tapi bapaknya itu ahlu sunnah salafiyah, yang disebut Abu Muhammad Al-Juwayni. Abu Muhammad Al-Juwayni mazhabnya Syafi'i juga, termasuk ulama Syafi'iyah yang salafi. Nah, Abu Muhammad Al-Juwayni anaknya adalah Abu Ma'ali Al-Juwayni ini, yang lebih populer lagi, yang kemudian menggagas mazhab Asy'ari banyak-banyak di Madrasah Nizamiyah. Dalam bidang fikih, beliau punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Dalam kitab usul, beliau punya yang tidak disebutkan. Dalam ilmu kalam lebih banyak lagi. Nah, kemudian Imam Al-Juwayni inilah akar asal usul dari Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali wafat 505 Hijriah. 505, ya, Hijriah. Yang mana Imam Al-Ghazali itu belajar di Madrasah Nizamiyah di gurunya adalah Abu Ma'ali Al-Juwayni ini, terpengaruh dengan madhab Asy'ariyahnya. Tetapi ketika sudah fase Abu Hamid Al-Ghazali, Asy'ariyah ini fasenya sudah mulai tercampur dengan fasenya yang sebelumnya dulu Abu Qasim Al-Qushairi, yaitu Asy'ari plus Sufi. Tapi sufinya Abu Hamid Al-Ghazali ini sufi tarekat yang sekarang banyak dipakai. Begitu. Ya. Makanya orang-orang Asy'ariyah versi sekarang banyak mengagungkan Imam Ghazali karena kesufiannya di Ihya Ulumuddin. Iya. Memang betul di Ihya Ulumuddin itu kalimat-kalimat beliau Masya Allah, tapi banyak hadis-hadis yang enggak benar, banyak tarikhah-tarikhah yang tidak sesuai syariat Allah, bahkan khurafat. Walaupun di dalamnya banyak kebaikan juga. Nah, Imam Al-Ghazali ini muridnya Al-Juwayni dan lebih Masya Allah dibandingkan Al-Juwayni. Sampai Imam Al-Juwayni mengakuinya itu sendiri. Imam Al-Juwayni ahli usul fiqih, mengajarkan Imam Ghazali usul fiqih, ya, dan juga fiqih, dan juga ilmu kalam. Setelah diajari begitu, belum selesai jadi belum jadi ulama, Imam Ghazali menulis kitab namanya Al-Mankhul dalam bidang ilmu usul fiqih usul. Maka kemudian dihamparkannya lah oleh Imam Ghazali ke Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni, ke gurunya. Pak guru, ini buku karya saya, kesimpulan dari pelajaran-pelajaran sampean, kata Imam Ghazali. Imam Al-Juwayni kemudian menelaah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dibalikin kitabnya ke Imam Ghazali, bilang ke dia, beliau Imam Al-Juwayni bilang ke Imam Ghazali, wahai Al-Ghazali, engkau telah membunuh gurumu. Gitu. Ngerti gak artinya? Yaitu karyamu ini akan membunuh gurumu sendiri. Maksudnya apa? Akan jauh lebih populer daripada gurumu, daripada saya. Calon orang besar ini Al-Ghazali. Maka jadilah orang besar beliau rahimahumullah ta'ala. Tetapi Al-Juwayni rahimahullah, di akhir hayatnya beliau rujuk dari madhab Asy'ariyah dalam masalah asma wa sifat dan semisalnya. Beliau bilang, sebagaimana dikaitkan oleh Imam Al-Zahabi dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di Majmu' Fatawa, di Al-Fatawa Al-Kubra dan juga di kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah, disebutkan pertaubatan Imam Al-Juwayni, aku ingin mati sesuai dengan keyakinan Ajaiz Naisabur, yaitu sesepuh-sesepuh wong-wong tua dari kota Naisabur, yang mana mereka itu akidahnya masih murni. Ya, maka sebagian ulama mengatakan, oh berarti Al-Juwayni kembali ke madhab salaf, tidak mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala, melainkan memaknai sesuai dengan hakikatnya. Tetapi ternyata anggapan sebagian ulama itu tidak tepat, melainkan Al-Juwayni ternyata ya berusaha memang merujuk ke salaf, tapi salah langkah menuju ke madhab yang disebut madhab tafwid namanya. Ah, tahu gak? Udahlah, nggak usah tahu sekarang ya. Ini udah selesai, ini udah jam 8 lebih nih. Masih banyak pertanyaan, gimana nih? Ustaz berikutnya aja yang menjawab ya. Kajian berikutnya apa sih habis ini? Bukan habis ini, maksudnya habis besok-besok. Apa ya, Ustaz? Ah. Ini kasih ke ustaz tersebut. Ustaz siapa itu? Ustaz Aldi kan, ya. Iya, kasih aja. Apaan nih gitu kan? Hadiah saat dari saat sebelumnya. Anda nggak bisa menjawab gimana ya, kawan? Antum tersinggung nggak? Atau Anda jawab bulan depan gimana? Boleh ya, Anda bawa ya? Iya, bulan depan mungkin izin mungkin. Kayak ini biar antum nggak merasa. Ini kan hak antum untuk dibaca dan dijawab. Ya jadi mungkin bulan depan aja boleh. Mungkin langsung tanya jawab aja, mungkin gak materi, mungkin gak apa? Jangan juga? Oke, kita lihat bulan depan ya. Bulan depan taunya abis materi banyak lagi pertanyaan. Iya. Karena anak besok mau safar, jadi anak gak bisa terlalu malam, ikhwan, afwan ya. Dan juga anak lihat beberapa wajah dari wajah-wajah antum ya. Iya. Anak lihat ya, merasakan ya. I feel what you feel, ya. Yeah. Jadi cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.